Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن لله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang kembali memberikan kepada kita untuk bisa hadir di majlis ini walaupun dalam keadaan hujan. Hujan atau terang, Pak? Terang setelah hujan. Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan, kita melanjutkan pembahasan kita, pembacaan tentang sunanul wudu, sunnah-sunnahnya wudu. Sudah kita lewati sampai beberapa pembahasan, sampai kepada ghusl a'dha thalathan, mengusap anggota wudu tiga kali. Itu termasuk hitungan yang disunahkan. Yang rukun atau yang wajib adalah yang sekali, tambahannya dua dan tiga, kedua dan tambah lagi ketiga, ini adalah sunnah, tidak sampai tingkatan wajib. Disebutkan dalam beberapa riwayat, kita mengulas kembali tentang hal ini. Qad sahha 'an nabi alaihi salatu wasalam annahu tawaddaa marratan. Disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam beliau berwudu marratan, satu kali dalam setiap membasuh anggota wudu dari awal sampai akhir, satu kali. Ini disebutkan dalam Sahih Bukhari. Wa annahu tawaddaa marratain. Juga disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari wa Muslim bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berwudu dua kali. Dari pertama sampai yang terakhir. Kecuali mengusap kepala. Ini ada satu pembahasan khusus tentang mengusap kepala. Mengusap kepala itu hanya sekali, bukan dua kali. Wa akmalul wudu wa tammuha wa tammuhu an tughassal al-a'dha thalathan. Yang paling sempurnanya dalam wudu adalah pada setiap membasuh anggota-anggota wudu itu adalah tiga kali. Kecuali mengusap kepala. Kalau kepala menggunakan masahah mengusap. Kalau anggota badan yang lainnya menggunakan ghusl membasuh. Bisa dipahami hadirin? Kalau membasuh itu berarti dengan menggunakan air. Menyiramkan air ke anggota wudu. Anda ada pertanyaan, apa hukumnya wudu tanpa di kosok namanya, tanpa didalk, dalk itu sedikit di kosok, kayak sedikit dipijat, cuman dikudurkan aja di apa, di kran begitu, basah. Memang betul basah, dipastikan basah, atau kaki kadang-kadang orang berwudu kakinya tidak digosok, cuman dipandurkan aja di kran, tapi dipastikan basah, sah atau tidak? Jawabannya sah. Selama air wudu tersebut mengalir pada anggota wudu yang wajib. Dipastikan mengenai semuanya. Maka sah wudunya. Walaupun tanpa ad-dalkun. Tanpa sedikit menggosok. Dikarenakan pengertian wudu adalah isolma. Mengalirkan air ila a'dha'il wudu'il wajibah. Ke anggota wudu yang wajib untuk dibasuh. Sehingga kalau ada orang berwudu kakinya minta maaf dijulurkan begitu di keran terus begini gini gini ini dan itu basah, basah enggak kira-kira apa? Basah itu sah. Adapun adalkun menggosoknya sedikit menggosok maka itu tidak sampai tingkatan wajib. Nanti akan ada pembahasannya insyaallah. Yang paling sempurna 3 kali membasuh. Salasan. Kama fa'alan nabiyu. Kama fi hadithai Uthman wa Abdullah bin Zaid. Waqad taqaddama. Sebagaimana hadithnya Uthman dan hadithnya Zaid. Abdullah bin Zaid yang menyebutkan tentang wudunya Nabi. 3 kali dalam membasuh. Anggota wudu kecuali ar-ras. Kepala. Di sini ada beberapa peringatan. Yang pertama. Yang perlu disampaikan adalah tambihan ada 2 peringatan. Masur ras yang berkaitan dengan mengusap kepala. Yang kedua tentang lebih dari 3 kali. Bagaimana hukumnya dalam Islam. Ini 2 peringatan ini akan kita sampaikan. Yang pertama, masur rasi. Yakunu marratan wahidatan. Mengusap kepala itu dilakukan hanya sekali. Fala yatanawaluhu tahniyah wa tahlil. Mengusap kepala ini tidak disunahkan 2 atau bahkan 3 kali. Tidak. Tetapi sekali. Allati waradat mujmalatan fi ahaditsi sifat wudhu'i Nabi. Di mana diketahui pada setiap riwayat yang menyebutkan tentang wudhu Nabi itu hanya sekali dalam mengusap kepala. Adapun di sana wa amma riwayat allati fiha tahlitu masras fala yasih minha syai. Adapun ada riwayat yang menyebutkan Rasul mengusap kepala 3 kali. Tapi, fala yasih minha syai. Tidak ada satupun riwayat yang sahih. Yang menyebutkan Rasulullah mengusap kepala 3 kali. Kalau ada, itu tidak sahih. Riwayat. Nanti kembali kepada hukum asal. Hadis yang sahih. Hadisnya Uthman. Hadisnya Abdullah bin Zaid dan beberapa sahabat yang riwayat Bukhari dan Muslim dan yang lainnya yang menyebutkan masah ra'sahu marratan wahidatan, mengusap kepalanya 1 kali. Ada yang menyebutkan riwayat mengusap 3 kali, tetapi tidak ada yang sahih. Bisa dipahami hadirin. Ada juga riwayat yang menyebutkan 2 kali. Bagaimana itu? Wa amma riwayat allati fiha annahu masaha marratain. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya 2 kali. Maka fahiya ta'filu liqalihi fa aqbala bihima wa adbara. Riwayat yang menyebutkan beliau mengusap kepala 2 kali itu tafsirannya adalah apa yang terdapat dalam hadis yang sahih, di mana beliau mengusap kepalanya dari awal fa'akbala dari bagian depan kemudian ke belakang ini sekali kemudian diputar lagi ke depan dan ini 2 kali. Hakikatnya adalah 1 kali. Sehingga kalau mendapati riwayat yang menyebutkan Rasul 2 kali mengusap kepala, itu maknanya terdapat dalam riwayat yang lainnya. Fa'aqbala bihima wa adbara. Beliau menarik ke belakang dan kemudian menarik ke depan lagi. Min muqaddim ras ilal qafah. Dari awal mula kepala, yakni tumbuhnya rambut, sampai ke tengkuk, ditarik kembali ke depan. Ini yang disebutkan dalam riwayat tersebut yang menyatakan dua kali usapan. Sehingga hakikatnya adalah berapa kali? Satu kali. Kembali pada dalil-dalil yang sahih yang lainnya, satu kali. Sebagaimana yang dijelaskan Imam Ibn Abil Barr dalam kitab beliau. Kemudian pembahasan berikutnya kaum muslimin. Pembahasan yang kedua adalah tentang bolehkah mengusap atau membasuh anggota wudu lebih dari 3 kali? Mungkin kurang marem. Paham bahasa kurang marem, Pak? Jenengnya pun sudah bersih, ning ah kurang marem. Kurang asap bahasa Jawa nih, Pak. Ping 5. Yang ngantekan telas kelaminnya, Pak. Abisan gawe lah itu. Pembahasannya adalah bahkan itu dibenci. Lebih dari 3 itu dibenci. Kita bacakan keterangan. As-salasu fi a'dha'il wudu akmalil wudu. 3 kali dalam membasuh anggota wudu itu adalah sesempurna-sempurna wudu. Berarti kalau melebihi sesempurna-sempurna, yang namanya itu sudah sempurna. Melebihi berarti sesuatu yang berlebihan. Ghulu. Bahasa Arabnya ifrat, melampaui batasan. Wa yukrahu ziyadatu 'alaiha, dan dibenci untuk menambahi lebih dari 3 usapan, 3 basuhan. Li hadith, sesuai dengan hadith, disebutkan sebuah riwayat, faman zada ala hadha faqad asa'a wa ta'adda wa zalam. Barang siapa yang lebih daripada ini lebih daripada 3 kali, maka sungguh dia telah berbuat jelek. Wa ta'adda, dan dia telah berbuat penentangan. Wa dhulm, dan dia telah berbuat kezaliman. Ini dia. Terdapat sebuah riwayat yang mengingatkan tentang hal tersebut. Wa mahallu hadha ma lam takun hadhi ziyadah li tamami nuqsan. Wa amma in asba wudu'ahu bi thalath aw bima dunahu fa yakrahu az-ziyadah ala thalath wa hadha mimma la khilaf fi. Seorang yang membasuhnya sudah 3 kali, maka tidak ada perbedaan di antara para ulama. Itu adalah satu perkara yang dibenci. Fayukruh ziyadah. Dibenci. Untuk ditambah ala thalath. Wahada mimma la khilafatihi. Ini disebutkan Imam Ibn al-Barr dalam kitab At-Tamhid beliau. Bisa difahami insyaAllah ya. Yang berikutnya, sunnah dalam wudu yang ke-8. Saya bawakan dalam kitab yang satunya. Adalah tahlilul lihyatul katifah. Tahlil lihyatul katifah. Menyela-nyelani jenggot yang tebal. Maksud menyela-nyelani adalah dengan memasukkan air yang ada di tangan kita, dimasukkan ke sela-selanya. Ke sela-sela jenggotnya. Karena tebal, kefifah. Adapun yang tidak tebal, maka disiram saja seperti ini, cukup insya Allah. Karena tidak begitu tebal. Disebutkan di pembahasan ini, saya sebutkan keterangannya. anna al-lihyata al-katifah, bahwa jenggot yang tebal, idza kanat katifah la tasikul basharah, tentunya tidak terlihat kulitnya karena tebalnya jenggot tersebut. Fenuiji ghuslu zahiriha, maka boleh baginya untuk membasuh bagian apa? Bagian permukaan atasnya. Bayra, permukaan atasnya. Misal, saya sebutkan, orang yang jenggotnya tebal, kadangkala tumbuh di sebelah sini. Kalau bahasa kitanya apa, Pak? Brewok, gitu apa ya? Tumbuh di sini. Padahal ini bagian dari anggota apa? Wajah. Sudah kita lewati. Wajah adalah dari tubuhnya rambut sampai dakon. Dakon ini di bawah dagu kita. Sampai melebar daun telinga. Itu adalah wajah. Nah, kalau seandainya jenggotnya tebal, disiram kayak apa, kulitnya tidak kena. Karena apa? Terhalangi oleh jenggotnya. Ada di sini? Ada. Masya Allah, berpak kumiran punya contohnya. Lebar. Airnya sampai ke pipinya, Pak. Yang tertumbuh padanya jenggot. Susah. Nah, susah. Nah, terus bagaimana? Oh, berarti enggak sah. Kan harus sampai ke kulit. Waduh, repot. Berarti harus sikran, Pak. Repot nih, Pak. Akhirnya basah kuyuk. Ya wudhu apa udan-udanan jana ramane. Waduh. Walhamdulillah ada kemudian istri mereka muslimin. Lima katakan, fa'innau yujzi. Kalau jenggotnya jambang yang lebat, maka diperbolehkan secara syar'i ghuslu zahiriha. Mengusap atau membasuh yang zahirnya. Yang penting antum nyiramkan ke muka sampai ke sini. Nah, kena kulit atau tidak? Tidak masalah. Ini kemudahan atau tidak, Pak? Kemudahan ini. Alhamdulillah. Ini kemudahan. Ya. Wa nuzid huna anna yustahab tahliluha bilma. Di sini letak sunnahnya menyela-nyelani jenggot itu dengan air. Di sela-selaninya ini di dimasuk-masukkan sebisanya. Tidak-tidak kemudian apa? Takaluf, gosok-gosok, dimasuk-masuk. Tidak. Yang penting menyela-nyelan itu kalau di jari seperti ini. Ini nyela-nyelan kita. Berarti tempat-tempat yang susah untuk atau rumit untuk dat untuk menyampainya air ke tempat tersebut. Di sela-sela ini. Bisa dipahami hadirin. Seperti halnya orang yang berjenggot di dakon ini. Ini masih bagian dari wajah. Bukan sini tok, Pak. Nah, bukan sini, tapi sini. Ini masih bagian dari wajah. Tapi apakah air itu bisa ke kulit? Karena jenggot kita lebat? Tidak. Maka diberikan apa? Anjuran untuk yang penting kamu mengusap bagian yang zahir, kemudian mengambil air, menyela-nyelai. Walaupun mungkin tidak sampai ke kulit, tapi tidak masalah. Itu bagian dari kemudahan apa? Syariah. Di hadis Anas, ini sesuai dengan riwayat hadis Anas. Hadis Anas ini disahihkan sahih ghairihi. Riwayat Imam Daud, Baihaqi, Hakim. Bisa dilihat dalam kitab Irul Ghalil karya Syekh Al-Albani. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza tawaddaa akhadha kaffan min ma'in. Lihat ini kaum muslimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang berwudu, beliau mengambil air dengan kaf. Dengan apa ini? Ini apa, Pak, kalau bahasa kitanya? Telapak tangan saya. Sereokan. Nah. Ada airnya di sini, Pak. Ada airnya. Wa min ma'in fa adkhalahu tahta hanakihi. Beliau memasukkan ke bawah dagunya beliau. Karena lihayanya tebal. Faghallala bihi lihyatahu. Sambil beliau memasuk-masukannya, menyela-nyelani. Begitu ya kaum muslimin. Bisa dipahami hadirin? Ada yang bertanya, kalau jenggotnya panjang, apakah harus basah sampai bawah? Ada namanya pertanyaan, Pak. Yang diperintahkan diusap adalah rambut kepala. Kepala, rambutnya. Kalau perempuan, ya tidak berarti sampai panjang begini dibasahi semua, Pak. Kepala, bukan rambut. Demikian pula, kita berwudu. Itu bukan jenggotnya yang dibasahi. Yang wajib dibasahi adalah apa? Wajah. Wajah tadi, definisinya wajah. Nah, di sela-sela jenggot itu dikarenakan tumbuh di bagian kulit wajah. Sehingga di sela-sela ya, tidak harus rambutnya dibasahi. Apalagi diambilkan segayung, dilebokna jenggotnya, Pak. Hulu itu, Pak. Lebihan. Cukup dengan ambil satu, dibasuhkan, masya Allah. Ini sunnah. Hal yang apa? Sunnah dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala akada amarni Rabbi azza wa jalla. Kemudian disebutkan dalam hadis Anas tadi, beginilah atau begitulah Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkanku. Wahadil amr masyruful istihbab. Ini adalah istihbab. Hukumnya adalah sunnah. Tidak sampai tingkatan apa? Wajib. Kemudian berikutnya. Dalqul a'dha. Dalqu al-a'dha. Apa makna dalqu? Dalqu itu artinya sebenarnya kalau ke bahasa kita memijak. Namun mudi itu ya tidak menggunakan bahasa memijak. Menggosok. Menggosok sedikit ditekan. Kalau wudu ndodakan mijet lo, ya wudu apa pijet, Pak? Bahasa kitanya menekan sambil menggosok. Dengan harapan tubuh kita bersih. Dengan harapan kulit kita tersiram oleh air wudu. Jangan ada yang menghalanginya. Ya, ada yang menghalanginya. Maka disunahkan dalqul a'dha. Di hadis Abdullah bin Zaid dengan hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu qala ra'aytu an-nabiy alaihi salatu wasalam yatawaddha. Aku melihat Nabi berwudu. Faja'ala yadluk dira'aini. Aku melihat Rasulullah sedikit memijat lengan beliau. Sedikit memijat lengan beliau, yakni menggosok bahasa kitanya. Ini sunnah. Kalau seandainya ada yang menghalangi sampainya air ke kulit anggota wudu, cat umpamanya, ataupun minyak dibersihkan terlebih dahulu. Karena itu bisa menyebabkan tidak sahnya apa? Wudu. Tidak sahnya wudu. Disebutkan hadisnya dalam riwayat yang disahkan Syekh Sahih Imam Ibn Hibban dan Imam Baihaqi menyebutkannya. Bagaimana cara yadluku sekali lagi menyiramkan air kemudian menggosoknya. Ada pertanyaan, kanan terlebih dahulu 3 kali atau bisa kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri? Bisa dipahami pertanyaannya? Jawabannya adalah tidak ada aturan baku harus kanan dulu 3 kali, kiri dulu 3 kali. Tetapi mendahulukan kanan daripada kiri. Itu aturannya. Sehingga kalau tangan kanan kita basuh, kemudian kiri, 1 kali, sah sudah. Itulah wudu. Mau tambah lagi? Tambah lagi 2 kali. Kanan lagi, kemudian kiri lagi. Dihitung 2 kali ketika apa? Penyiraman air. Jadi air disiramkan. Ini kalau digosok-gosok begini, hitungnya 1, Pak. Karena airnya berapa? Satu. Ambil lagi air, siramkan lagi. Gosok lagi, baru dua yang berat. Bukan ambil air, kemudian siram. Ini sekali, ini dua kali, ini tiga kali. Ya tidak. Bisa difahami hadirin? Bagaimana kalau di keran? Karena mandur. Ya, caranya ketika masukkan ke air yang mengalir, hitungan sekali. Lagi, sekali lagi. Nah, berarti dua kali. Boleh tiga kali kanan dulu, kemudian tiga kali kiri, tidak masalah. Itu tidak ada ketetapan keharusannya. Yang ke-10, sunnah dalam wudu. Tahlil asabi'il yadain wa rijlain. Menyela-nyelani jari-jemari tangan dan jari-jemari kaki. Ini bagian dari sunnah, tetapi perlu kita ketahui, tatkala anggota wudu yang wajib dibasuh ada yang tidak terkena air, maka itu menyebabkan tidak sah, bahkan diancam. Tapi kita menyatakan waidul lil aqabi minan nar. Celaka tumit-tumit yang tidak terkena air wudu diancam dengan neraka. Syekh Munafiq mengatakan ancaman ini memiliki makna dua. Yang pertama, berdosanya dia. Dosa bagi itu. Jangan dianggap itu tidak dosa. Itu dosa. Karena itu diancam dengan neraka. Wail. Yang kedua, menunjukkan tidak sahnya wudu dia. Terus bagaimana? Apakah cukup dia, kalau seandainya itu pada kaki, ya sudahlah, kakinya disiram lagi. Atau harus menjadi dari awal? Jawabannya adalah dari awal. Karena tadi wudumu tidak sah. Misal mamanya orang wudu selesai, sudah selesai dia, sudah ngobrol. Orang lihat, loh, kita yang kasih garing buat nontonnya. Misal nonton, kita kasih garing, Pak. Bisa terjadi tidak, Pak? Bisa, karena dia cuma pakai kerun, kayak gini-gini. Nah, akhirnya bawah nonton masih kering. Apalagi busik lah. Mungkin dia kerja di tempat yang kering. Mungkin bisa terjadi, Pak. Waduh, kami itu enggak sah. Mana sih? Oh iya. Terus bagaimana? Ayo, gampang, siram saja. Nah, tidak. Menjadi dari awal. Harus diulang kembali wudu dari awal. Sampai terakhir. Bisa dipahami, hadirin? Ya. Sehingga di sini sunnah yang ke-10 ini juga jangan disepelekan. Menyela-nyelani jari. Apakah dengan jari kelingking menyela-nyelani atau disela-selani dengan kita masukkan jari-jari kita. Al-muhim menyela-nyelani. Ya. Disebutkan di sini liqali Nabi sallallahu alaihi wasallam isbaghil wudu wa khallil asabi'a وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. Disebutkan isbaghil wudu, sempurnakanlah oleh wudu. Bahasanya Rasul dengan kalimat isbah. Isbah itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu adalah celupkan, begitu. Subhotan, itu celupan. Celupkan wudumu dengan sungguh-sungguh. Itu kalau bahasanya. Bahasa gampangnya, sempurnakan wudu. Ya ini jangan sembarangan. Betul-betul engkau celupkan anggota tubuh ini pada air wudumu sampai engkau ketahui pasti basahnya. Bukan dicelupkan ke ember, bukan maksudnya apa. Itu yang kita sedang sebutkan secara bahasa kalimat isbah. Isbaghil wudu. Beda dengan akmil. Akmil wudu. Kalau akmil artinya apa? Sempurnakan. Ini isbah. Isbah itu yakni luapkan seluruh anggota wudumu dengan air. Kemudian wahallil asabi'a. Dan selaselanilah jari-jemari. Di selaselani. Dikhawatirkan di antara jari-jari kita. ini tertahan air, tidak masuk. Nah, dia khawatirkan seperti itu. Wabaligh fil istinshaq, dan bersungsulah kamu dalam menghirup air ke hidung. Menghirup air ke hidung, wahai kaum muslimin, ini ada hikmah dan faedah yang besar. Di antaranya adalah kesehatan, berkumur termasuk. Menghirup air ke hidung juga kesehatan. Bahkan saya pernah mendengar keterangan bahwa orang yang kena penyakit apa hidung, sinus atau polip apa itu penyakitnya, obatnya diantaranya dari hirup air ke hidung sehingga bersih. Nah, kaum muslimin memiliki keistimewaan, diperintahkan untuk istinja, itu adalah kebersihan. Diperintahkan berkumur, bersiwak, hirup air ke hidung, itu adalah kesehatan. Sehingga mereka terjaga dari berbagai macam penyakit. Ada makanan yang halal, ada makanan yang haram. Tidak sembarangan semuanya apa-apa dimakan. Sesuatu yang dilarang dalam agama kita itu pasti bermadharat bagi tubuh manusia. Berbahaya bagi tubuh manusia. Ular, tikus, ya, kayak gitu-gitu dimakan, Pak. Ya, kena penyakit. Kronis lagi. Penyakit apa sekarang ini terkenal? Penyakit corona. Nah, dulu saya tahunya itu merek mobil. Itu jadi penyakit sekarang. Yang mematikan. Dalam agama kita, alhamdulillah, kaum muslimin, kita bangun tidur, tangan kita tidak tahu kemana-mana, kita diperintahkan membasuh sebelum wudu. Kita diperintahkan makan dengan mencuci tangan, bismillah, masya Allah. Aturan yang sangat sempurna. Bersin, menutup, sambil mengucapkan alhamdulillah. Sempurna Islam itu. Di antara doa, kalau ada musibah malapetaka tersebar di asatidah kita, membuat ini, masya Allah. Apabila engkau melihat adanya wabah yang menimpa manusia, maka berdoalah alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi. Segala puji bagi Allah yang melindungiku, yang memberikan kesehatan kepadaku, menjagaku dari musibah yang menimpamu. Fadhalani ala katsiri minan nas atau minal khalq. Dan Allah telah memberikan keutamaan kepadaku lebih daripada manusia yang lainnya. Barang siapa yang mengucapkan zikir ini, wahai kaum muslimin, Allah akan menjaga dia dari musibah tersebut. Ma'asha, selama hidupnya dia. Allah akan melindungi dia dari wabah penyakit yang ada dengan zikir itu. Alhamdulillah, zikir ini banyak tersebar di WhatsApp. Hadirin yang mulia, yang berikutnya adalah ziyada fil ghusli ala mahalil fard. Pembahasan berikutnya adalah tentang membasuh anggota tubuh lebih dari batasan yang fardu. Misal, batasan yang fardu sampai sikut ini, siku. Bolehkah menyiram sampai adud? Sampai lengan bagian atas. Ini yang akan kita sampaikan pembahasannya sedikit. Qala Syekh beliau mengatakan, yustahab isbaghul wudu wa ziyada ghasl wajh ila muqaddim ras. Usamma italatul ghurrah. Seorang ketika dia membasuh wajah, wajah itu apa, munculnya rambut, tumbuhnya rambut, ini wajah. Boleh dia melebihkan sedikit pada bagian rambutnya. Dari bagian rambut, bagian ubun-ubun, sampai ke wajahnya. Itu berarti apa? Membasuh lebihan dari batasan yang disebutkan. Ini namanya ghurrah. Ghurra muhajjali. Ghurra itu cahaya putih yang ada pada kepala kuda. Itu aslinya. Nanti kaum muslimin akan dibangkitkan dalam keadaan bekas anggota yang disiram oleh air wudu, wajah, dua tangan dan kaki menyala. Nah, ghurra muhajjal ini bukan hanya wajah saja, tetapi bagian atasnya pun menyala. Maka tatkala kita membasuh wajah, diperbolehkan untuk membasuh pula apa bagian kepalanya sedikit. Ini satu pembahasan tersendiri. Kemudian disebutkan beliau, isami talatul ghurra wa ghaslu ma faqal mirfaqain, membasuh anggota badan di atas sikut dan di atas mata kaki. Disebut italatul tahjil. Itu disebut dengan italatul tahjil. Cahaya yang ada pada kaki kuda empat-empatnya. Ya, bukan hanya sampai sikut saja akan menyala, tetapi sampai al-adud. Al-adud yakni lengan bagian atas. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala inna ummati ya'tuna yawmal qiyamati ghurran muhajjalin min atharil wudu. Sesungguhnya umatku, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadis yang sahih Bukhari Muslim, beliau mengatakan sesungguhnya umatku akan datang nanti di yaumil qiyamah ghurran muhajjalin, menyala bagian wajah dan kepalanya dan kedua tangannya dan kedua kakinya. Min atharil wudu, karena pengaruh dari apa? Wudunya, anggota badan yang diusap dengan air wudu. Abu Hurairah radhiyallahu an, ini ucapan Abu Hurairah, bukan sabda Nabi. Sekali lagi, ini ucapan Abu Hurairah. Fikih pengetahuan yang dipahami oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, seorang sahabat, beliau mengatakan, "Faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al." Barang siapa yang mampu untuk memperpanjang cahayanya, silakan lakukan. Memperpanjang maknanya melebihkan dari batasan yang fardu. Batasan yang fardu kalau tangan sampai apa? Mirfaqain, dua sikut ini terkena apa? Sikutnya terkena air. Kadang-kadang ada orang wudu cuma sampai segini aja. Sikut bagian sini tidak terkena air wudu. Itu salah. Harus disiram sampai sini, balik sini. Perhatikan betul. Kadang-kadang lengannya kan metut-metut banget gini. Akhirnya kena air enggak ini. Jangan spekulasi. Sudah enggak mau lengannya basah. Lengannya ketat. Lengan baju ini. Akhirnya dia kesusahan. Kalau demikian lepas bajumu lebih aman daripada anda tidak sah wudhumu. Karena mirfaqain termasuk dari bagian apa? Wujub, fardu, harus dibasuh. Apalagi mau membasuh lengan, gak bisa lagi wong. Lengan bajunya sempit. Ya, masya Allah, harus kita perhatikan betul, jangan kita gegabah dalam perkara wudu ini berkaitan sah dan tidak sah ibadah sholat kita. Disebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu an, annahu tawaddaa fa ghasala yadayhi hatta ashrafil adudain. Abu Hurairah radhiyallahu an, ketika beliau mempraktikkan wudu, beliau mengusap atau membasuh kedua tangannya sampai ke lengan bagian atas. Ini lengan. Lengan bagian atas maknanya lengan yang di atas sikut. Bahasa kitanya apa ini, Pak? Kalau bahasanya bisep, bagaimana? Trisep. Ini dia. Adud. Wa ghasala rijlaihi hatta syra'a fi sikhain. Beliau membasuh kakinya, otomatis mata kaki masuk. Harus terbasuh. Dan Abu Hurairah, fikihnya beliau, pemahamannya beliau, sampai ke betis. Ke betis kaum muslimin, bukan ke lutut. Kalau kelut, oh saya sampai ke paha. Ya, ya. Melebihi itu. Nggak akan membuka auratmu berarti. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, hakadza ra'aitu Rasulullah yatawadda. Abu Hurairah mengatakan, begitulah aku melihat Rasulullah berwudu. Hadis ini sahih, diriwayatkan Imam Muslim. Adzan. Nah, sedikit lagi. Satu hadis lagi saya sebutkan di sini. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Muslim dalam sahih beliau, tablughul hilyatu min al-mu'min haitsu yablughul wudu. Rasul menyatakan dalam hadis yang sahih, cahaya seorang mukmin yang akan menjadi penghias kelak di akhirat, di alam kubur, mahsyar dan berikutnya, itu adalah sejauh anggota yang terkena air wudu. Nas ini juga sebagai dalil diperbolehkannya kita untuk berwudu, mengusap anggota badan lebih dari batasan yang minimalnya sikut harus terkena, boleh di atasnya. Prakteknya tidak sampai ke bawah, ya. Prakteknya adud sampai adud. Kalau kaki sampainya sakain, yakni dua betis, jangan berlebih. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada beberapa sunnahnya, nomor 12, 13 dan 14. Insyaallah dalam pertemuan yang akan datang, insyaallah. Demikian bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanallahi bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.